aku seperti rencanamu. Buatlah aku apa adanya. Atas semua kelebihanku dan juga kekuranganku seperti rencanamu. Hanya semut yang mampu memisahkan gula di antara butiran pasir. Tetapi engkau lebih mampu menjadikan aku seperti rencanamu. Sungguh aku mau memuliakanmu, itu kerinduanku. Tak takut ku berjalan di dalam kegelapan bila kau yang memimpin langkahku di depan. Sungguh aku mau bersamamu, itu kerinduanku. Seperti raja wali melintasi langit biru, di situ aku ada bersama. Tetapi engkau lebih mampu menjadikan aku seperti rencana.